بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Pada sesi terakhir ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan telah sampai kepada kami. Sebelumnya saya teringat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sabda ini, dengan hadis atau sebuah kejadian zaman Rasulullah SAW, di mana datang salah seorang Arab Badui, Arab kampungan, dan ada suku Mudar datang ke Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Rasulullah sedang bermajlis dengan para sahabatnya. Rasulullah melihat seorang datang tadi dan melihat terlihat perut wajah Rasulullah yang kurang enak dilihat. Terlihat dari pembawaan wajahnya yang sedih. Seperti yang datang orang yang miskin, pakaian jombang jamping, tidak memiliki sesuatu. Sehingga Rasulullah SAW tatkala itu mengajak para sahabatnya untuk memberikan sesuatu kepada yang datang, mengajak untuk bersedekah kepada yang datang. Lantas datang seseorang dari Al-Ansar atau tidak salah, membawa, yang dibawa oleh seorang ini adalah mungkin simpanan uangnya, ya, bingkisan yang sorwah mereka sebagai simpanan uang, tidak tahu jenis uangnya, wallahualam, untuk dalam bentuk makanan, dan meletak simpanan surah tersebut, kelengan tersebut, atau bingkisan tersebut dengan Rasulullah SAW, sehingga tatkala itu langsung terlihat dari wajah Rasulullah yang wajah yang bersusun dengan kegembiraan melihat apa yang telah terwujud, bahasanya bisa menyelamatkan saudaranya yang keadaan hati dari bersusun seperti itu. Nah, ini melihat-melihat kepada kita bahwasanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, man sanna sunnatan hasanah falahu ajru wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Kalau siapa yang buat sunnah hasanah, sunnah hasanah, setelah ada orang yang wajib untuk berinfak, ternyata semua vakum, tidak ada bergerak, maka ada seorang yang memulai memberikan infak dan sedekah sehingga yang lain mengikuti, maka orang yang pertama sekali memberikan mendapatkan pahala dan ganjaran seperti orang yang juga memberikan nafkah dan lain-lain. Setelah sahabat itu memberikan surah atau bingkisan yang berat, ya, maka langsung datang berkucuran bantuan dari sahabat yang lainnya. Akan tetapi yang paling utama mendapatkan pahala orang yang pertama sekali memulai. Maka semoga apa yang dilakukan tadi mudah-mudahan juga bagi yang memulai dan berusaha untuk memberikan sebagian dari hartanya untuk kepentingan dakwah ini, itu bahwa khairun 'inda rabbikum khairun lakum 'inda rabbikum man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasan fa yudha'ifahu lahu. Siapa yang akan memberikan pinjaman yang baik dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pinjaman tersebut. Semoga apa yang diberikan para jemaah untuk kepentingan dakwah maka menjadi amal soleh insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam catatan amal kebaikan. Para jemaah mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan cukup banyak juga yang sampai sini. Maka dalam hal ini kalau ada yang tidak bisa kita jawab akan kita lontarkan pada orang yang berilmu. Pertanyaan yang pertama, dalam surat Al-Isra ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik. Nah, wala tabsutha kullal basti fa taqula maluman محصورة. نعم كذا. نعم تدخل دمالوم محصورة. نعم ayat di sini, ayat ini menjelaskan pada kita salah satu dari karakter atau prinsip dasar agama yang mulia ini, di mana kita dalam berbuat dan dalam melaksanakan agama ini dan beramal, maka kita dituntut untuk selalu netral, untuk selalu wasat, tidak melebihi kadar yang telah bukan syariat dan tidak pula kurang dari ketentuan agama. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya dikenakan mungkin rasa kikirnya dan rasa pelitnya, sehingga tidak bisa sama sekali memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga tangannya ibarat terbelenggu di lehernya, tidak bisa berbuat apa-apa kan begitu, tidak bisa memberikan sesuatu dengan tangannya kebaikan kepada orang lain, begitu saking pikirnya, saking syuhnya, atau saking apa namanya itu, cinta dunia atau harta, sehingga tidak bisa memberikan. Bahkan jangan untuk orang lain, untuk dia sendiri tidak bisa dia memberikan dia untuk membahagiakan dirinya dan anak-anak keluarganya. Akan tetapi juga, tak boleh kita memberikan sesuatu, tidak boleh kita berpoya-poya, sehingga kita memikirkan sementara kita masih punya sambungan keluarga anak. Jadi kita harus netral, itu maksudnya. Sehingga orang-orang yang berpoya-poya itu biasanya akan menyesal. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqu da malina mahsura." Sehingga kamu akan menyesal dan juga akan tercela. Maka seorang muslim dalam segala sesuatu dan sikap netral yang harus kita lakukan dalam bersikap, berakhlak, berperilaku, dalam beribadah, dalam berinfak, bersedekah, netral. Itu yang perlu diperhatikan. Itu diantara makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, cara membayar. Apa ini? Hah? Fidya. Cara membayar fidya menurut sunnah dan zakat fitrah. Ya, fidya diberikan kepada al-fuqara, kepada miskin, sesuai dengan, kalau itu masalah fidya dikatakan berpuasa atau fidya yang lainnya, maka sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan fidya atau yang berkaitan dengan amalan tersebut. Kalau masalah berpuasa, kita yang memberikan pada setiap fakir miskin sesuai dengan puasa yang tidak sempat melakukan, tidak mampu melakukannya, fidya. Jadi satu hari itu diberikan pada fakir miskin yang sesuai dengan menu makanan pada hari tersebut setiap hari, ya, dengan ukuran yang biasa diketahui di lingkungan tersebut. Ada pertimbangan yang lain juga tergantung bagaimana, apa penyebabnya dan juga apa bentuk dari pelanggaran tersebut, dan tapi jelas disalurkan pada fuqara dan miskin. Ya. Kemudian zakat fitrah diberikan pada al-fuqara dan miskin, dan zakat fitrah termasuk yang zakat yang wajib pada abdan, ya, yang diwajibkan pada setiap individu, baik itu yang anak kecil atau yang dewasa, laki-laki, perempuan, muda atau yang merdeka, dan ya semuanya diwajibkan untuk bayar zakat fitrah apabila dia mendapatkan harta yang bisa difitrahkannya begitu waktu dia mulai dari terbit atau terbenam matahari dari tanggal Syawal dan sampai salat atau sampai sebelum salat Id. Ya. Akan tetapi sebelumnya bagi yang punya boleh menerapkannya. Tapi waktu wajib itu adalah di waktu dari terbenam matahari di tanggal hari 10 atau awal Syawal dan sampai sebelum pelaksanaan Idul Fitr, salat Idul Fitr, dan itu hanya dikeluarkan dalam bentuk makanan, tidak boleh dengan uang, tidak boleh. Seperti Rasulullah SAW di waktu masih hidup, beliau hanya mengeluarkan dalam bentuk makanan, seperti makanan dari satu tempat tersebut. Ya, kita begini ya, beras, pakai beras. Kalaupun ada mungkin makan jagung daerahnya, ya keluarkan jagung seperti itu. Atau gandum atau yang lain-lainnya yang makanan suatu daerah yang menjadikan makanan tempat tersebut. Tidak boleh dijadikan kima atau harga dengan bentuk uang, tidak boleh. Dan itu lagi dia tidak mencukupi. Dan menyusui sunnah. Sebab Rasulullah SAW juga di zaman beliau ada dinar, ada dirham, tapi beliau tidak menjadikan, tidak mengganti atau gandum atau syair atau tamar ya atau kurma yang ada zaman beliau itu dengan kima, dengan harga uang. Jadi ini menjelaskan kepada kita, kalau seandainya itu mencukupi, tentu akan dilakukan Rasulullah SAW. Maka tatkala hari itu ada, maka jelaslah itu menjadi sunnahnya. Dan selanjutnya, saya sudah pernah haji, berhaji, mana yang lebih utama, pergi haji lagi untuk yang kedua kali atau berinfak untuk agama Allah, seperti untuk pembangunan sekolah dan masjid. Ini jelas yang al-hajj yang wajib dalam sholatnya satu kali, yaitu yang fardhu. Adapun amalan yang tatawwu yang sunnah lainnya itu tidak wajib. Tapi kalau seorang memiliki harta dan lebih dari ingin menambah haji yang sunnah, maka diperbolehkan. Akan tetapi dalam masalah keutamaan amalan mana yang lebih utama, maka juga dilihat dari banyak sisi. Dilihat dari amalan itu sendiri, dan juga dilihat dari manfaatnya, dan dilihat juga dari waktunya. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan para ulama tadi, di antara tempat atau waktu-waktu yang utama kita berinfak bersedekah adalah tatkala ada keperluan yang penting, yang mendesak, yang sangat dibutuhkan oleh mayoritas kaum muslimin, terkhusus masalah sekolah atau dakwah atau masjid. Maka wallahu alam, maka dalam dengan apa namanya itu terbatasan ilmu ana, bahwasanya dalam keadaan seperti ini maka dia berinfak-infakkan sedekahnya dan itu bermanfaat untuk diri dan orang lain. Jadi muta'addi, tidak terbatas pada manfaat dirinya. Kalau dia haji itu bukan yang wajib tapi yang sunat, dan itu hanya terbatas manfaatnya untuk dirinya. Dan para ulama menjelaskan masalah yang muta'addiyah lebih diutamakan dari masalah yang qasirah. Manfaat yang lebih mengena dan lebih memberikan manfaat bagi kaum muslimin yang lainnya, terutama masalah dakwah dan agama yang mulia ini, maka tentu lebih diutamakan dari masalah yang mungkin hanya kita bisa sendiri yang mencicipi atau merasakan manfaatnya. Maka wallahu a'lam, dalam kondisi yang seperti ini, maka arwah atau menurut penilaian yang paling berdasarkan apa namanya itu terbatasan ilmuannya, maka anda melihat bahasanya lebih afdal baginya adalah ini, ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk masjid dan sekolah. Dan alhamdulillah untuk kebaikan itu bukan pergi umrah dan haji saja, tapi alhamdulillah banyak ya, tidak bisa kita di sini bisa melakukan kebaikan yang lain ya. Wallahu'alam, maka lebih utama dalam keadaan seperti ini dia menginfakkan hartanya untuk agama Allah, untuk bayar ya uang sekolah dan masjid. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, mana yang lebih utama, memberikan sedekah atau memberikan hadiah? Dan apakah hadiah boleh diberikan kepada yang orang yang lebih kaya dari kita? Ya, dalam hal ini tentu kembali pada niatnya. Kalau niatnya adalah menghadap ingin mengharapkan surga atau ingin meraih pahala insya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam hal ini dia akan bersedekah. Kan itu tadi. Kalau hanya sekedar untuk menyambung silaturahim, kan begitu, untuk menumbuhkan rasa kasih, maka dalam hal ini untuk hadiah, namanya hadiah. Ya, tergantung pada niat seorang tadi. Kemudian bolehkah seorang memberikan hadiah kepada, boleh diberikan kepada orang yang lebih kaya dari kita? Ya boleh. Sebab terkadang orang yang kaya itu mungkin jauh dari al-haq, jauh dari Islam, jauh dari yang sunnah. Maka untuk kita lebih mengajak mereka pada kebaikan, ditambah ini hadiahnya. Mungkin hadiah itu hadiah tidak pernah dia dapatkan dalam hidup dia, tapi sangat berharga. Nilainya. Dengan cara seperti itu dia, ternyata Islam itu bukan memperhatikan dirinya saja, tapi artinya orang yang juga ikut ya, peduli dengan yang lain. Dan juga untuk menarik hatinya semakin terjadi hubungan yang harmonis antara seorang dengan yang kaya ini, bisa jadi nanti begitu dapat petunjuk dia akan memberikan hartanya pada pejuang dakwah ini. Jadi kalau tujuannya untuk silaturahim, untuk menambah kasihan kecintaan, maka dalam hal ini adalah itu tentu hadiah boleh diberikan kepada orang seperti itu. Bahkan para ulama menjelaskan orang yang kaya boleh sendiri, boleh yang mengambil infak dan sedekah. Cuma kalian dia kaya, tapi masih banyak mungkin di belakangnya keluarganya, ya, yang masih dia biaya. Tapi secara hukum asalnya boleh bagi yang kaya mengambil infak dan sedekah tadi. Akan tetapi kalau dia berpura-pura dia kaya atau pura-pura miskin untuk mendapatkan sedekah itu haram baginya, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya, jelaskan para ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, apakah THR tunjangan hari raya bisa disamakan dengan sedekah kepada pekerja? Ini tergantung memberikan. Ya. Tapi itu mungkin lebih dekat kepada atiyah, pemberian. Ya. Pemberian. Terkadang juga orang-orang Indonesia juga THR juga memberikan tunjangan kepada juga, mungkin begitu. Ya. Maka ini dalam hal ini yang lebih tepat mungkin masalah hadiah. Ya, hadiah. Tapi juga tergantung pada niat. Kalau dia memberikan adalah untuk sedekah untuk mengharapkan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu tergolong pada sedekah. Tapi kalau dia menyatakan untuk hanya memperkuat persahabatan atau percakapan di antara yang tempat memberikan sedekah tadi atau THR tadi, maka itu bukan pada hadiah atau hibah, pemberian atau atiyah, kan begitu. Jadi dari satu sisi bisa digolongkan kepada sedekah kalau dia niatkan untuk qurba ila Allah azza wajalla, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dari sisi lain kalau dia tidak niatkan seperti itu, maka itu hanya tergantung pada pemberian atau atiyah atau hadiah. Wallahu a'lam. Apakah hadis ini sahih? Kepakiran itu nyaris ya menyebabkan kekufuran. Kadal al-faqru yakuna kufran. Wallahu a'lam. Apakah siapa yang mutayab? Gimana Ustaz? Hal ta'rif an hadzal hadis? Tapi ini masyhur ya di kalangan. Tapi yang jelas kepakiran sangat juga membahayakan keimanan seseorang. Sehingga terkadang banyak orang yang menjual agamanya karena kekufuran. Tapi apakah ini hadis Rasulullah SAW, kadal faqru ayakuna kufran? Wallahu a'lam. Maknanya indah, bagus sekali. Tapi tidak semua makna indah dan bagus itu perkataan Rasulullah SAW. Jadi, wallahu a'lam, ana koreksi lagi. Nanti tanyakan kepada ustaz yang lebih berilmu lagi tentang masalah lafaz hadis ini, kadal faqru ayakuna kufran. Baik. Tanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, seorang yang bekerja di bank, apakah sedekahnya diterima? Jika hartanya atau sedekahnya dari hasil riba, apakah sedekahnya sia-sia? Bertentangan dengan penjelasan pinjaman yang baik, yakni sedekah harus dari harta yang baik ke halal jasa kemahiran. Ya, seorang yang bekerja di bank, kalau dia mendapatkan atau hasil gajinya adalah sesuai dengan merupakan hasil usaha atau pekerjaan dia yang dia tunaikan karena dia seorang pegawai bank dikerjakan, sehingga begitu dia bekerja dia akan mendapatkan gaji dari bank tadi, maka yang itu adalah pekerjaan yang halal bagi dia karena usaha dia. Dan tadi kalau dia menabung hartanya di bank, kemudian jelas ribanya, riba yang tinggi ini dia gunakan untuk sedekah, itu dia tidak benar. Tapi dia hasil usaha dia, apakah karena kan usaha uang itu kan uang bank itu kan bank konvensional dengan riba, tetapi ini jadi permasalahan. Dia bekerja, dia mendapatkan gaji sesuai dengan kerja dia, maka dia menerima hasil dari kerja dia. Dan tidak semua uang bank itu bercampur dengan riba. Ya betul bercampur, tapi tidak semuanya yang riba kan begitu. Tidak semuanya riba. Dan siapa yang tahu kalau siapa yang telah memastikan kalau gajinya itu dari riba? Nah, Kalau dia bekerja dan menerima gaji dari hasil usahanya kerja dia, maka dia menerima hasil hal dari kerja dia. Tetapi tentu juga dalam hal ini seorang tidak aman ya bekerja dalam bank yang mengelola dengan sistem riba tersebut. Tapi yang jelas gaji diterima adalah hasil dari usaha dia yang dia lakukan sesuai dengan kewajiban perjanjian dengan bank tersebut. Inilah sahabat. Tidak pun dia menanyakan wah apakah ini gaji diberikan, tapi yang jelas hukum asal dia tidak akan memberikan riba dari gaji si pegawainya tadi. Itu ya Allahu a'lam. Ya, mungkin dalam hal ini mungkin ada yang lain, pegawai yang lain dalam hal ini. Tapi dalam hal ini begitu juga kita menerima bantuan misalnya sedekah dari orang yang kerja di bank. Apa kita pertanyakan ini riba atau tidak? Sebab dia jelas kita mengetahui dia bekerja dan dia mendapatkan sedekahnya atau memberikan hartanya dari harta hasil usaha dia. Maka dalam hal ini kita tidak boleh berlebihan dalam mungkin semua apakah harta itu riba atau tidak. Itu tidak boleh. Itu namanya ghulu, berlebihan tidak boleh. Ya, al-ashl fi syai' halal kan begitu hatta jelas bukti bahwasanya yang diberikan itu dia. Jelas seorang kalau dia kita mengetahui bahwa itu hasil usaha dia, maka tentu dalam hal ini apa yang dihasilkan dari usahanya itu adalah halal baginya. Wallahu a'lam. Oleh karena itu dalam hal ini kalau terbukti yang dia nafkahkan adalah hasil batu dari ribanya, jelas pinjaman dia ada ribanya di sadaqah dia. Jelas ini tidak sesuai dengan tuntutan syar'i di mana kita harus bersedekah dari harta yang halal bukan dari hasil riba yang seperti itu. Jadi pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang betul halal dan juga dari hasil usaha sendiri yang halal dan tidak ada unsur riba atau harta yang haram misalnya. Wallahu a'lam. Saya seorang pedagang dan saya memiliki hutang karena perdagangan saya. Pertanyaan, manakah yang lebih utama bagi saya membayar hutang atau berimbang? Orang yang berimbang apabila mempunyai kelebihan harta. Yang mempunyai berimbang, kalau dia malah minus, tidak punya, malah untuk menutupi hutang. Dalam hal ini Allah lagi kalau Allah nasihat indah usaha. Tapi masih bisa mampu dia menutupi hutangnya dan juga mau mengisi kemiskinan banyak untuk berimbang, itu lebih baik. Tapi dalam hal ini dalam masalah zakat amwal, kalau dia berhutang ya, berarti hutangnya tersebut ya, berarti tidak mencapai nisab. Dan juga bagi dia yang dalam masalah mempunyai hutang lagi berimbang untuk sedekah yang sunnah, itu mustahabah, tidak wajib. Itu dianjurkan untuk yang mustahabah tadi, dianjurkan bagi orang yang mempunyai harta. Ya, tapi kalau dia telah jelas untuk menutupi hutangnya dari hasil ini, yang lain mungkin dia peruntukkan untuk yang kegiatan lain keluarga atau mungkin, maka dalam hal ini maka dia mengambil dari harta dan khususnya untuk bersedekah berimbang, untuk bersedekah berimbang dan untuk pendapatan yang lain untuk menutupi hutangnya, dalam hal seperti ini tidak ada masalah kalau dia ingin. Tapi tidak mampu, ya maka dalam hal ini dia menutupi hutang terlebih dahulu. Sebab permasalahan hutang permasalahan yang sangat berbahaya. Seorang yang meninggal dalam keadaan dibelit hutang, ya ini akan tergantung-gantung rohnya. Kan begitu, dan Rasul tidak menyalahkan orang yang meninggal masih memiliki hutang. Ini bahaya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, bagaimana zakat fitrah dengan bahan makanan, tetapi bahan makanan beras itu kita beli dengan cara utang, sesudah lebaran kita bayar, boleh atau tidak, Ustaz? Nah, ini. Tapi para ulama menjelaskan, seorang yang dapat zakat fitrah, kemudian zakat fitrah tersebut dia keluarkan lagi untuk zakat fitrah dia dari diri anaknya, itu boleh. Dia dapat zakat fitrahnya, ya kan begitu? Bila terbit atau terbenam matahari di awal bulan Syawal, banyak datang zakat fitrah kepada dia. Ternyata dari fitrah itu dia punya lebih dan juga dia bisa mengeluarkan untuk dirinya dan keluarga dan anaknya, pun dia mengeluarkan dari fitrah yang ada untuk diberikan ke anak. Tidak ada masalah. Ya. Itu dipulihkan oleh para dan jelaskan para ulama, itu boleh. Ya. Jadi fitrah yang kita dapatkan, kita berikan fitrah kepada yang lain, itu diperbolehkan. Tidak masalah. Tapi masalah berhutang, ya ini tidak tahu di mana. Bolehkah dia berhutang untuk zakat fitrah? Ini perlu ditanyakan lagi. Ya, ditanyakan lagi. Tapi yang jelas tatkala dia berhutang masih milik dia dan dia bertanggung jawab untuk mengembalikan atau membayar hutang tadi. Selama itu masih dalam apa namanya itu dalam kepemilikan dia, maka dia berhak menggunakan hutang tadi, uang yang dipinjam, maka itu hak dia. Ya, tapi dia tetap bertanggung jawab masih dalam di pihaknya. Maka wallahu alam ya, wallahu alam, kalaupun dia berhutang karena menutupi kepentingan keluarganya, wallahu alam ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Dengan catatan dia kemudian nanti akan menghutangi atau menutupi apa namanya itu hutang dia tadi setelah lebaran. Tetapi yang jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga kalau dia yang fakir tidak memiliki, maka dia termasuk orang yang menerima zakat. Kan begitu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, kan begitu. Nah, sampai dia berhutang berarti dia tidak memiliki. Maka dalam hal ini dia adalah orang yang menerima zakat, bukan memberi zakat, kan begitu. Tapi sebelum menjelaskan tadi, kalau dia telah menerima zakat dan mau mengeluarkan dari zakat kemarin tadi kepada orang lain, maka itu dijelaskan para ulama itu diperbolehkan. Allah Ustaz, apakah kita boleh mengucapkan salam kepada orang yang di luar Islam sesuai dengan hadis sebarkanlah salam kepada orang-orang yang engkau kenal maupun tidak kenal? Ustaz, apakah boleh seorang akhwat keluar rumah tanpa mahram walaupun belum jarak safar? Memberikan salam tidak boleh kita memulai salam pada orang Islam. Tidak boleh kita memulai salam pada orang Islam. Dan tadi apabila mereka mengucapkan salam, kita mengucapkan wa'alaikum. Ya, wa'alaikum. Seperti itu. Ya, berdasar bahwa alaikum sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW tatkala Yahudi melewati Rasulullah SAW, dia menyatakan assalamualaikum. Aisyah juga karena marahnya, asa itu kan artinya kebinasaan dan kematian, kan begitu. Dia membalas dengan nada yang sama, yang kelima yang sama. Kata Rasulullah kepada Aisyah, berrispan ya Aisyah, atau makanlah rizku bisyan illa zara pemanusiaan ini sana. Ama yakfi antakul lahum atau antakul lahum kama kul. Dia belum juga puas. Apa yang aku katakan Rasulullah? Katakan ya Rasulullah. Ama sama yang tidak kulti alaihim alaihim. Jadi saking terharunya dia atau mungkin teraba gitu mendengar ucapan tersebut, mereka mendoakan Rasulullah kejahatan kepada Rasulullah. Maka dibalas oleh Aisyah, assalamu alaikum. Dia Rasulullah mengatakan cukup dan mengatakan wa alaikum. Ya. Nah, tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Yang dimaksud di kalangan sini adalah di kalangan kaum muslimin. Ini termasuk hak al-huquq bain muslimin. Assalam fima bainahum. Assalam fima bainahum. Di antara kaum mukminin. Sebab itu adalah hal faktor utama untuk menimbulkan kasihan di antara kaum muslimin. Terus apakah boleh seorang akhwat keluar rumah tanpa mahram walaupun belum jarak safar? Ya, tentu yang selamat adalah seorang keluar dengan mahramnya. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW hadis la tusafiran al-mar'a. Ya. Masyira fi thalathati ayyamin wa yaliha illa ma di mahram. Dalam hadis ini disakit dengan masalah safar. Sebabnya dalam safar itu adalah itu biasanya akan mendapatkan bermacam kesulitan dalam menghadapi, ya, sekalipun dengan fasilitas atau mungkin transportasi yang sangat canggih zaman sekarang, tapi tetap namanya yang namanya safar tetap akan menghadapi macam bentuk perubahan atau mungkin kendala, problem. Dan tapi Allah Subhanahu Wa Taala jelas dalam Al-Quran menjelaskan bahwasanya perempuan yang tinggal di rumah akan lebih baik daripada dia keluar kecuali dengan kebutuhan yang sangat mendesak, ya, kebutuhan yang sangat mendesak. Yang dalam hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali langsung dia terjun, ya, dengan batas, dengan keluar, dengan menjaga, ya, auratnya, dengan tidak menggunakan fitnah, tidak menggunakan parfum. Ya, insyaallah kalau sekedar hanya untuk membeli kebutuhan rumah tangga atau mungkin makan dan minum anak, mungkin suaminya lagi keluar di rumah atau kerja, itu tidak salah, ada masalah. Ya, dengan catatan dia keluar dalam batas yang diperbolehkan oleh agama. Kalau sudah bersabar, maka dalam hal ini tentu tidak diperbolehkan dengan mahram. Ya, wallahu a'lam. Apakah hukumnya menuduh dai sunnah menjadi apakah hukumnya, apa hukumnya menuduh dai sunnah menjadi fitnah, tidak sunnah pada tidak sunnah pada penuntut ilmu via HP dan ucapan. Maksudnya apa nih dengan mengikuti kajian sunnah salaf, pribadi saya menjadi berubah tidak lemah lembut seperti rasul sahabat. Di mana kesalahan pribadi saya Ustaz? Apakah dari harta saya atau tidak ikhlas beramal? Nah, ini ada suatu ya penyakit ini yang harus diobati. Kok malah semakin dari sunnah semakin kayak singa yang menerkam saja, kan begitu? Tidak benar itu. Ini penyakit. Salah dalam memahami sunnah. Rasulullah SAW kan ala khuluqin azim, akhlak yang mulia, di atas akhlak yang sangat mulia. Sehingga ketika ditanya Aisyah tentang akhlak, ala khuluqin Quran, akhlaknya Quran. Quran menjelaskan kita wabima rahmatin minallahi linta lahum walaikum tafadhan ghalidhal qalbi lam fadhu min thawbi. Dengan rahmat Allah kamu berlama lembut dengan mereka. Kalau kamu fadhan ghalid, keras, beringas atau sadis ya, lam fadhu min hawli, akan lari dari itu. Arif al-asli fidawa arif, hukum asadah itu arif, berlama lembut. Inilah syarat al-sunnah. Ibnu Qayyim mengatakan ahli sunnah yarhamu ya'lamun al-haq wa yarhamun al-khalq. Mereka yang mengenal sunnah, mengenal hak dan juga ulama dan manusia. Ini ahli sunnah. Bukan berarti kita mengenal sunnah, kita semena-mena suka memponis orang, suka mengeluarkan orang dari sunnah atau menuding atau memponis. Maka oleh karena itu, maka perlu dipertanyakan bahwasanya ini adalah suatu karakter yang bisa dirubah, bisa dibenahi jika dia kembali pada sunnah Rasul, kepada akhlaknya. Terkadang kita diajarkan hanya bagaimana cara mentahyir, menghajar, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana akhlak Rasulullah, amalannya dengan manusia secara keseluruhan. Terkadang tidak pernah dibaca kita ada Rasulullah SAW. Dibaca masalah hajur ahlul bidah, mohon kepada sunnah yang adalah ahlul bidah, bagaimana ahlul bidah. Kalau seandainya saya duduk bersama khinzir dan khanan, lebih baik saya daripada duduk bersama ahlul bidah. Kalau saya mereka jalan saja, saya akan mencari jalan yang lain. Itu yang diajarkan terus. Padahal masih butuh bagaimana maksudnya dan bagaimana pemahamannya, penerapannya. Tapi tidak pernah sedang bagaimana Rasul mengatakan ada hukuman dan hukuman yang dijalankan. Seorang dai harus lemah lembut, harus mencari keadaan atau kesempatan yang baik untuk menyampaikan kebenaran. Al-haq itu berat, ayol ikhwah. Berat kebenaran itu. Susah untuk diterima. Apalagi kalau masyarakat yang hidup dalam tradisi yang telah turun temurun, tradisi yang berkembang, turun temurun dengan moyang mereka. Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan wahyukan, turunkan pada Muhammad perkataan yang berat, Al-Quran. Maka tidak semudah kita bayangkan begitu kita sunnah, maka semua orang akan berubah menjadi sunnah. Fi lailatin wa fi ashiyatin wa duha. Suatu malam, satu hari manusia akan kena sunnah, semua menjadi sunnah seperti kita. Tidak benar. Ini adalah sikap atau karakter yang perlu dibenahi. Rasulullah lihat para sahabat. Lihat Rasulullah dan para sahabatnya. Lihat para ulama, bahkan ulama-ulama kita yang di kontemporer ini, lihat, perhatikan mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana lemah lembut mereka dalam menyampaikan al-haq. Tujuan kita bukan memaksa orang pada sunnah, mengajak orang pada sunnah, mengajak pada sunnah. Ini yang bisa kita miliki. Untuk memaksa orang pada sunnah bukan tujuan kita, bukan kewajiban kita. Tidak, kita miliki hal itu. Kita hanya bisa menjelaskan sunnah, menjelaskan akidah yang benar. Maka seorang salaf kalau memahami salaf itu dakwah yang keras, dakwah yang brutal, dakwah yang banyak ponis, maka itu pemahaman yang salah terhadap dakwah. Kenapa kita hanya memperhatikan masalah kerasnya saja? Sikap para ulama salaf dalam menghajar mentahdir al-bidah itu apakah satu permasalahan saja yang mendominasi dakwah salaf? Tidak. Satu dari sekian banyak prinsip dakwah tadi. Dan itu bukan tujuan, tapi sarana. Sebagai bentuk mempentingi sunnah tadi dari fitnah yang akan dimunculkan masuk ke arah al-bid'ah. Oleh karena itu perlu ada benteng, pagar yang kuat. Inilah tujuannya. Inilah. Dan itu yang melakukan siapa? Orang-orang yang paham terhadap maqasid syariah, mempertimbangkan antara masalih dan mafasid, mempertimbangkan antara kerusakan dengan maslahahnya. Tapi yang dihajar, yang ditahdir, ustaz atau murid, santri mentahdir ustaznya. Nah, siapa yang bablasan? Ustaznya enggak kena ikut dia. Bukan santri malah tahdir saya. Baru sendirian di sambung itu langsungnya mau mentahdir sambung. Ini enggak akan ketemu, enggak akan pernah muncul sunnah, mati, terkubur sunnah langsung seperti itu. Kemudian begitu mentahdir, seharusnya orang dekat pada sunnah dengan lemah-lembut, maka dia semakin jauh. Apa faedahnya? Nah, dalam hal ini perlu salafi adalah orang yang berlemah-lembut. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ahlu sunnah ya'rifunal haq wa yarhamunal barat. Ahlu sunnah itu mereka mengenal kebenaran dan murtasya dari makhluk. Wa ahlu batin yakhribuna bil haqi wa yakhribuna bil khalq. Ahlu batin itu mereka mendustai kebenaran dan mendzalimi manusia. Itu. Jadi sikap keras kita tidak kata, tapi sikap yang bijaksana. Beda dengan sikap keras dengan bijaksana. Bijaksana meletakkan segala permasalahan pada tempatnya, pada porosnya, pada posisinya. Itu yang bijaksana. Itulah dakwah saya. Itu dakwah yang bijaksana dan dakwah yang menempatkan posisi pada tempat permasalahan pada posisinya. Jadi perlu dikoreksi pribadi yang bertanya dan kembali mengkaji dan menelaah syiar para ulama salaf dan juga Rasulullah SAW, Rasulullah yang selama Rasulullah. Kemudian menuntut ilmu via HP. Ya, ini bukan satu-satunya sarana, tapi kalau itu bermanfaat untuk kebaikan, kita manfaatkan demi dakwah, demi ilmu. Tapi tidak dijadikan sebagai faktor utama untuk menuntut ilmu. Al-Asal menuntut ilmu, kita duduk dengan para ulama, mendengar langsung, duduk di majlis mereka. Tapi kita Indonesia, siapa para ulama yang kita bertalaki? Jauh. Mau safar ke Madinah, sana, ke apa-apa. Siapa pak? Siapa anak ustaz yang alhamdulillah kita bisa menerima hadisnya, mereka penyambung kita kita. Tidak bisa kita bahas, mereka menyampaikan pertanyaan kita para masyaikh. Seperti itu yang kita lakukan. Nah, di antara sarana, dia menyebarkan sunnah dengan cara seperti ini. Malah hijrah tujuh, hijrah tujuh, malah hijrah tujuh. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Bisa keluar, apa yang tidak bisa tinggalkan? Ini sarana, teknologi yang mempunyai dua sisi penilaian. Kalau dia digunakan untuk baik, kita bisa baik. Diisi dengan gambar-gambar porno atau mungkin ungkapan-ungkapan yang kecil itu kan jadi haram. Bukan hatinya yang haram, tapi ungkapan yang ada dalam itu haram. Seperti itu. Ya tergantung, bisa membahaskan. Bagaimana kita memanfaatkan bahan atau benda yang netral tadi untuk kebaikan. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, kita dalam kalau memahami dakwah salaf bukan seperti dalam artinya dalam masalah keduniaan, seluruh yang tidak ada salaf sudah juga tidak dilakukan, tidak kita lakukan dalam zaman sekarang ini, bukan itu maksudnya. Tapi kita melihat seperti yang baru itu, sekarang itu menjadikan membantu sana dakwah, ada tidak hal-hal yang kami misi syariah atau kaedah-kaedah syariah tadi? Kalau misi berarti tidak boleh. Selagi tidak ada, benda yang netral bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan kejahatan, maka dalam hal ini kita memanfaatkan untuk kebaikan. Seperti itu. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan tidak kayak sunnah dan berarti kata betul kalau mencuci sunnah, dunia perasaan tidak seperti itu, ya cuma ada seperti itu dahulunya. Tapi kalau kita memanfaatkan kesempatan atau fasilitas yang ada untuk dakwah sunnah, maka insya Allah selagi tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariah kita, maka tidak ada masalah. Sebetulnya sarana yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan manusia dan tentang kebaikan itu kebaikan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum bagi orang yang menyimpankan hartanya kepada orang yang tak pernah mengenal khaliknya dan tak ada kebaikan buat agamanya? Kita tadi jelaskan bahwasanya la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Maka dalam hal ini kita tentu mencari orang-orang yang betul-betul membutuhkan dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekalipun para ulama khilaf dalam masalah berinfak kepada orang-orang yang ahlul maksiat, ya, dan juga orang kafir khilaf. Akan tetapi dalam hal ini tentu yang paling utama adalah kita berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang baik, yang membutuhkan. Atas itu yang jelas Rasulullah SAW, la yusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqim. Jangan kamu berteman dengan orang mukmin yang baik, dan jangan sampai sekali makan harta atau makanan dari orang yang kafir. Maka dalam hal ini seseorang hendaklah menjadi mencari orang-orang yang kenal kepada Allah, kepada Islam. Dan kalau seandainya orang yang tidak kenal pada khalif itu diharapkan dengan sedekah dari infak kita dia kembali pada Islam dan kenal pada Allah, ta'liful qulub, maka diperbolehkan. Membabi ta'liful qulub, ta'lif untuk menarik hati mereka. Mungkin karena dia miskin, ya. Terus seperti itu, karena kemiskinan tadi sibuk dengan dunia, lupa kepada Allah. Kita telah ada orang, okay, saya sekarang akan membayar. Mari kita sama-sama mengaji, mari kita sama-sama salat, mari kita sama-sama beribadah. Kalau itu mensarananya, silakan. Itu tentu yang terbaik. Ta'liful qulub, penuh adab di qulub. Ya, orang-orang yang hatinya ingin ditarik untuk masuk Islam dari istiqamah dari Islam. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah menghajikan orang tua yang sudah meninggal dengan memberi upah kepada orang lain untuk menghajikannya, dan apakah ini termasuk sedekah? Ya boleh. Dalam hal ini ada contohnya di mana dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, di mana salah seorang Rasulullah mendengarnya baca tarbiyah labbaika an syubruma, fa qala man syubruma, qala akhul li au akhi, seperti itu. Siapa itu syubruma? Dia mengatakan akhul li au sadiqul li, temanku atau saudaraku. Rasulullah bertanya, hajjaka an nafsik, telah kamu telah haji untuk dirimu? Beliau menjawab, belum ya Rasul, maka haji an nafsik, haji an ghairi, haji kamu dulu untuk dirimu dan setelah itu baru haji untuk dirimu. Maka boleh bagi seorang menghajikan ya orang lain, baik itu langsung keluarganya atau diupakan kepada orang lain untuk menghajikan orang lain, itu diperbolehkan. Maka dalam hal ini adalah termasuk ya kewajiban seorang anak, termasuk amalan yang sampai pada orang tuanya, dan semoga hal itu termasuk juga untuk ya sedekah dia kepada orang tuanya dan amal kebaikan kepada orang tuanya, sebab apalagi terkhusus apabila orang tuanya itu ya telah memiliki kemampuan tapi tidak sempat haji, kemudian telah diberi datang ajal, maka dan ini merupakan suatu kewajiban baginya untuk menghajikannya dengan apa yang tinggal pada orang tuanya. Kalau tidak, kalau dia punya kelapangan rezeki, maka dia menghajikan orang tuanya dan sudah amal kebaikan. Dalam bentuk amal kebaikan yang diberikan kepada orang tuanya. Allah. Bagaimana hukumnya mengajak orang-orang kafir makan buka puasa bersama? Nah, buka ini. Yang buka itu kan orang yang berpuasa. Ya, orang tidak berpuasa mengajak diajak. Yang berbuka orang berpuasa. Kalau orang tidak berpuasa, ngapain diajak berbuka? Nah, seperti itu. Jadi itu pertanyaannya. Tidak. Pertanyaannya apa maksudnya ini? Kan begitu. Dia mengajak berbuka. Dia tidak berpuasa. Orang? Ah, gitu. Jadi terbalik sebenarnya. Jadi orang kafir mengajak yang, lah ini yang perlu diapain? Ya. Hah? Itu ada ya, secara itu ada. Ya, aneh ya. Ya tentu dalam hal ini kalau ya dalam Islam dalam masa sembilan orang-orang Islam yang din yang ahli kitab yaitu Yahud dan Nasara yang ahli kitab itu ya perbolehkan ya makan sembiliannya, tapi itu ya makanannya seperti itu halal dalam. Nah, tapi kalau kita meragukan bahwasanya orang yang kafir ini jelas kalau dia bukan ahli kitab, jelas hukumnya tidak boleh. Dan tapi kalau dia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk dakwah dia di Syria, dan juga menjadikan sebagai alasan bahwa dia itu orang yang toleran dengan Islam, sehingga dengan seperti itu dia akan bisa membeli jasa kaum muslimin untuk kemaslahatan dakwah-dakwah dia. Atau mungkin dengan cara lain sebagai usaha bagi mereka untuk pemurtadan kaum muslimin, ya. Maka dalam hal seperti ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar mereka memberikan bantuan, selagi itu bantuan yang diperbolehkan dari masalah, boleh menimbulkan bantuan selain jelas bantuan yang dalam batasan atau bantuan yang diperbolehkan secara syar'i bantuan. Tapi mereka tidak dapat pahalanya, jelas mereka tidak beriman seperti itu. Bantuannya, kalau itu suatu yang baik dengan syariat kita. Tapi jelas kalau makanan-makanan yang disediakan oleh mereka dengan tujuan adalah untuk sebagai menarik kaum muslimin untuk dakwah dan aktivitas mereka jelas, dan juga ikut bersama mereka mungkin merayakan, meramaikan kegiatan-kegiatan agama mereka, maka dalam hal ini tentu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, termasuk menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Ya, khusus apalagi mungkin hal ini diadakan di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan agama. Walaupun demikian, tentu dalam hal ini jawabannya mungkin tidak memuaskan, tapi insya Allah akan pertanyakan lagi kepada yang lebih berilmu. Ya, wallahu a'lam. Salah pada malam Lailatul Qadar berlangsung satu malam penuh atau sebagian malam. Kemudian apabila seorang mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid di awal malam, seandainya Lailatul Qadar di akhir malam, apakah dia mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ujira lahu ma taqaddama min dzalik." Dan malam dalam Islam itu terhitung dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu mana? Itu mana? Maka oleh karena itu dalam hadis juga jelaskan barang siapa yang salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, maka apakah anna maqaman layla, soalnya dia itu qiyamun layla. Sebelumnya setelah itu, ya, jika dia telah melakukan salat isya berjamaah, kemudian salat tarawih di malam di awal waktu, kemudian tidak sempat bangun di malam hari, ya kita berharap semoga dia telah mendapatkan juga Lailatul Qadar. Tentu keutamaannya lebih, ya, tidak seperti orang yang betul-betul qiyamul layl. Sebab qiyamul layl yang paling utama itu adalah di penghujung malam, ya, itu yang lebih utama waktunya. Setelah pengumuman itu Allah SWT turun ke langit bumi, mengatakan man yad'uni fa'astajibu lahu. Dan siapa berdoa akan terkabulkan, kata Allah. Man yas'aluni fa'uti. Dan siapa yang minta akan kuberi. Jadi mudah-mudahan, ya, yang jelas selagi dia itu memanfaatkan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil dan kulit terakhir Ramadan ini, dan qiraatul Quran atau zikir kepada Allah atau salat, maka sudah kita berharap semoga dia juga termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar jika malam tersebut malam yang ditentukan oleh Allah SWT. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dibolehkan bahwa saya sebagai suami telah bersedekah kalau diceritakan kepada istri? Atau jawab, ya tidak ada masalah. Ya kalau dia menyebutkan pada istri, apalagi mungkin kalau dalam hal seperti ini, ya akan memotivasi istri juga untuk ikut bersama bersedekah kalau dia punya harta. Ya kan? Sebab kadang sebagai istri masya Allah punya harta, suaminya masya Allah, sedang-sedang saya dulu masalah istri punya, ya, pabrik atau punya perusahaannya, kadang mungkin malas bersedekah. Maka kalau suaminya mengajak bersedekah dengan harta yang apa dia ini, menyebut kepada istrinya, sehingga dengan cara seperti itu hati istrinya juga ikut untuk bersedekah, maka itu sangat baik sekali. Ta'awun bil birri wat taqwa, maka tata seperti itu yang dibutuhkan, bahasanya menyebutkan sedekah itu Tatkala acara seperti itu, keadaan seperti itu sangat diutamakan. Sebab hal-hal yang akan memotivasi seorang untuk bersedekah dari itu. Jadi masalah. Tapi kalau maksudnya untuk dia ria, untuk apa namanya itu bangga dengan cara seperti itu, ya tidak boleh sama istri atau sama orang lain tidak boleh. Jadi yang tujuan untuk memotivasi istri untuk bersedekah, maka hal seperti itu tentu dianjurkan dan diharapkan, ya insya Allah tidak bermasalah. Allah. Apa hukumnya mengeluarkan zakat setiap bulan bagi menerima haji bulanan, padahal orang yang baru mencapai nisab 1 tahun. Padahal belum sampai nisab 1 tahun. Jika tidak, boleh bagaimana cara mengeluarkan zakat? Karena dalam masalah zakat profesi ini belum, ya. Sebab sebagian ulama, ilah dalam masalah para ulama, ada yang mengatakan itu keluar zakatnya, ada yang tidak. Sampai sekarang anak belum apa ya, bagaimana dulu masalahnya. Tapi mudah-mudahan anak tanyakan juga para ustaz yang lain, biar jangan disimpan dulu deh. Pertanyaan disimpan, soal akan tanyakan lagi bagaimana dulu permasalahan ya. Para ulama ilah dalam masalah zakat profesi tersebut ya. Apa yang harus kita lakukan? Terkadang hati terlintas dalam pikiran, kata-kata lau, yang seandainya itu begitu. Maka akan, kalau seandainya begini, maka akan seperti ini. Dan apa penyebab timbulnya pikiran seperti ini? Mohon penjelasannya. Ya, Rasulullah SAW melarang kita berandai-andai. Sebab itu adalah membuka pintu bagi syaitan untuk selalu membuatkan kita bimbang dan juga membisikkan-bisikkan tidak baik. Lau asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kadza wa kadza, walakin qul ma syaa Allah fa'al, lau qaddara Allah wa ma syaa fa'al. Katakan Allah telah menakdirkan dan Allah berbuat dengan apa yang dikehendakinya. Tidak boleh lau. Fa'inna lau taftahu amala syaitan, kata Rasulullah. Lau itu membuka pintu bagi syaitan untuk masuk ke tubuh kita, jiwa kita, yang akan terus membisikkan kebingungan, ya, dan juga keraguan dalam diri kita. Tetapi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takdir Allah. Dan apa yang terjadi kepada Allah itu yang terbaik bagi kita. Ya. Dan penyebabnya tidak lain dengan bisikan-bisikan setan dan juga karena kedangkalan atau menipisnya iman seseorang sehingga lupa atau mungkin lalai terhadap hakikat dari iman pada qada dan qadar. Padahal qada dan qadar, iman pada qada menuntut kita untuk selalu meridai dan untuk selalu menandarkan segala permasalahan pada Allah. Yang terjadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan iman pada qada, hati akan menjadi tenang dan tenteram. Tidak akan muncul lau fa atau seandainya sebegini akan begini. Ya kalau cari begini ya tidak begini, dibalikkan. Jadi itu caranya bagaimana? Tinggalkan. Jangan terus diikuti bisikan seperti itu. Tinggalkan langsung semua yang terjadi dengan takdir Allah. Kullu syai'in bi qadar, kata Rasulullah. Kullu syai'in bi qadar. Ya. Seluruhnya dengan qadar yang telah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, apakah boleh zakat mal diberikan untuk selain kafir? Apakah boleh zakat mal diberikan untuk selain fakir miskin, misalnya untuk membangun masjid atau pembangunan dakwah? Zakat itu telah jelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ahlunya, ya, orang-orang yang menerima asnaf yang samanya. Oleh karena itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di sini Anda akan membacakan perkataan Syekh Saleh Fauzan setelah beliau membahas tentang masalah asnaf yang menerima zakat. Beliau menjelaskan apakah boleh untuk pembangunan masjid dan yang lainnya. Maka lebih baik Anda baca pertanyaan jawaban ini, sebab juga ada yang bertanya sebelumnya juga masalah untuk zakat bisa digunakan untuk pembangunan pondok pesantren atau untuk biaya hidup santri saja. Karena para santri dari tahun 24 dan menolak. Yang penting intinya bolehkah pada selain yang asnaf ya, yang wajib menerima zakat tersebut. Di sini Syekh menjelaskan setelah membawakan ayat inna mustadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allamati qulubuhum wa fir riqab wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil, 8 orang, 8 asnaf. Kemudian faridatan minallah wallahu 'alimul hakim. Ayat tersebut dimulai dengan innama, hanya saja. As-sadaqah itu zakat. As-sadaqah ini makan zakat, zakat wajib ya, yang harta entah sampai nisabnya. Itu asnaf yang 8 ini. Kemudian jelaskan lagi ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي أينها الله. Tidak boleh diberikan ya, zakat tersebut pada selain 8 orang atau asnaf tadi yang telah ditentukan oleh Allah. Minal masyari' al-khairiyah, berupa proyek-proyek ya, sosial lainnya, kebinaan masyadi wal madaris, seperti pembangunan masjid dan sekolah. Liqaulihi ta'ala, karena perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara. Kemudian wa innama itu tufidul hasar, itu membatasi. Artinya batasan hasanahnya 8 itu saja, tidak keluar dari itu. Makanya maka dengan innama wa tusbitul hukma lima ba'da, dan innama itu membatasi hukum pada jumlah asnaf yang 8 itu, kemudian menetapkan hukum lima ba'da bagi atau terhadap sesuatu sesudah kalimat innama itu. Wa tanfiha amma siwa, dan juga menafikan, mengeluarkan dari selain itu. Allah mengatakan as-sadaqatu lil fuqara, 8 asnaf dengan innama, maka berarti hukumnya hanya berlaku pada yang 8 itu saja. Wal ma'na laysa sadaqat bi ghairi haula, artinya tidak boleh atau sedekah itu bukan pada selain mereka, bal li haula khassah, bahkan untuk mereka saja khusus. Wa innama sallallahu asnaf samanya illa man minhu anna sadaqata la takhul min hadhihi asnaf la ghairiha. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 asnaf tadi? Itu sebagai pemberitahuan dari Allah bahwasanya sedekah itu tidak boleh keluar dari 8 asnaf tadi. Jadi ini jelas jawabannya bahwa tidak boleh diperuntukkan kepada binaan masjid dan juga kepada fuqara, kepada madaris. Tidak boleh, itu khusus pada asnaf tamannya. Nah, kalau santri itu ada orang yang fakir dan miskin, ya dibolehkan masuk pada asnaf yang fakir dan miskin. Masalah. Begitu juga para penuntut ilmu, kalau termasuk orang yang fakir dan miskin, maka diperbolehkan. Tapi dikhususkan, sebagian ada lagi yang aneh mengkhususkan zakat hartanya untuk pada syekh-syekhnya atau kiai-kiainya. Ada seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Sebab Allah telah menentukan asnaf yang samanya itu 8 yang wajib menerima zakat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Jadi jelas jawabannya tidak diperbolehkan selain dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, untuk zakat mal dari insentif apa ini? Apakah yang menjadi dasarnya adalah susah dari gaji dan insentif tersebut bila telah mencapai nisab, atau dari total kotor seluruh gaji dan insentif tersebut? Bolehkah membayar zakat mal dengan cara mencicilnya? Karena saya telah menjawab bahwasanya masalah zakat profesi ini ya masih dalam hal ini belum, tapi lebih rajih pada para ulama mengatakan ya, zakat profesi juga ya, sebab asnaf yang zakawat itu jelas ya, urut tijar, kemudian juga amwal dari berupa emas dan perak, kemudian juga binatang hewan ternak, kan urut tijar seluruh yang dibutuhkan untuk perdagangan, tapi tidak terdapat dalam ya, zakat tersebut ada namanya profesi atau gaji dari Allah Alam. Karena itu dalam ini saya belum mendapatkan jawaban yang apa, tapi yang lebih cenderung bahasanya anda mengatakan pendapat yang dikatakan para ulama yang bahasanya suatu profesi itu juga dasar yang bukan diwajibkan. Itu yang sampai sekarang ya anda masih pegang. Allahu a'lam, tapi jelas ini masih khilaf para ulama. Maka untuk dalam hal ini bagi yang punya hujjah yang lebih meyakinkan, yang lebih yakin dengan seperti itu, maka dia mengamalkan apa yang dia pahami. Jadi menurut anda atau dia dengan keterbatasan ilmu, maka lebih senang pada pendapat ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Saya coba sebutkan hadisnya bahwa zakat fitrah hanya diwajibkan pada fakir dan miskin. Zakat fitrah hanya diwajibkan pada fakir dan miskin. Ya, termasuk ke dalam keumuman. Keumuman dari ayat tersebut, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sampai akhir yang akan tadi. Sebab ini ada zakat yang wajib. Ya, zakat yang wajib bil abdan. Ya. Zakat ataupun sedekah dan infak itu ya boleh selain mereka, tapi yang diutamakan adalah tentu yang fakir yang membutuhkan. Ya. Adapun zakat, kita menjelaskan ada zakat itu ada zakat yang fardu, yaitu seperti zakat amwal, harta atau benda, dagangan, dan juga hewan ternak, kemudian ya buah-buahan dan juga timah yang tanaman, kemudian zakat diantara zakat al-abdan, yaitu zakat fitrah wajib. Dan dalam hal ini juga asmahnya yang menerimanya ada juga fakir miskin, itu dalilnya ayat tersebut. Allahu a'lam. Apakah perbedaan antara sedekah dan infak? Ya, ini hanya sekedar istilah atau penamaan saja. Intinya al-infak wa sedekah maknanya satu. Maknanya satu. Ya. Sedekah dan makan sedekah karena tujuannya adalah membuktikan akan kejujuran, ketulusan niat seorang atau keimanan seorang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan infak karena dia menafkahkan, ya, harta itu dinafkahkan, diberikan pada orang-orang yang membutuhkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an menyebutkan dengan kalimat infak yunfiqun. Ya, adapun sedekah itu dalam masalah zakat al-wajib, zakat al-wajib. Adapun masalah tatawwu, zakat atau sedekah yang sunnah, maka itu Allah sebutkan dengan ungkapan al-infaq. Yani yunfiquna wa yu'minuna bil ghaib wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seperti itu. Kemudian juga dalam hadis itu kan seperti itu. Dan juga dalam hadis terdapat juga kalimat sedekah. Ya. Jadi dua kalimat yang satu makna yang ya, wallahu a'lam. Apakah ada landasan dalam Al-Quran dan Sunnah tentang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang duit? Tidak ada. Kejelasan tidak ada. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan tidak cukup, tidak memenuhi ketentuan. Tidak boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, tapi dengan makanan yang ada di satu tempat. Kalau kita beras, cukupkan dengan beras lebih kurang itu 2,5 kg, ya, ukurannya seperti itu. Sebab di zaman Rasulullah ada juga mata uang, dinar dan dirham. Tapi kenapa Rasulullah tidak mengeluarkan dinar dan dirham? Menjelaskan kepada kita bahwasanya yang zakat itu adalah dengan zakat fitrah itu dengan makanan yang ada di satu tempat tersebut. Pada zaman ini banyak terjadi kasus perzinahan sampai ada seorang anak yang berzina na'udzubillah dengan ibunya dan melahirkan anak wanita. Siapakah yang menjadi wali dalam pernikahan anak wanita jika telah tiba waktu untuk menikah, na'udzubillah? Ini tanda-tanda kiamat ini. Ya. Dan juga pertanda kehancuran dan fitnah dan bala yang akan menimpa masyarakat yang apabila merajalela dan menjamur di kalangan mereka perzinahan, na'udzubillah, maka tumbuhlah azab dan bala dan ta'un, ya, penyakit atau yang bermacam-macam akan menimpa masyarakat yang telah tersebar luas dalam hidup mereka ya perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wallahu a'lam, siapa jadi wali? Nah, ini permasalahan yang tidak bisa dijawab siapa yang wali. Tapi jelas ini permasalahan yang karib ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian mungkin pertanyaan terakhir atau masih ada ya. Ustaz, anak bertanya, anak yang baru lahir dan hari akikahnya jatuh pada tanggal 1 Syawal. Bagaimana ya Ustaz, apakah tetap dilaksanakan pada hari itu? Ya, dalam masa 1 Syawal atau mungkin apa namanya itu masalah akikah. Ya, ya dianjurkan itu di minggu pertama atau minggu kedua seperti itu. Kalau tidak mampu pada minggu pertama, minggu kedua. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib pada minggu pertama itu. Bukan sesuatu yang wajib. Bahkan akikah itu bukan yang wajib. Ya, tidak wajib. Maka dilihat mana waktunya yang mungkin mampu seorang dalam mengakikahkannya. Mungkin tidak mampu pada minggu pertama, minggu kedua. Jadi dalam hal ini, dalam hal ini bisa. Ya, ada keluasan dalam hal ini. Tidak bisa kita dalam satu Syawal. Kalian mungkin juga lebaran ya silakan. Kalau tidak bisa diurutkan minggu kedua, jadi masalah. Kalau tidak mampu ya, Allah laisa likullahu nafsan illa wus'aha. Laisa likullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi ini juga yang terakhir yang dianjurkan untuk mengakikahkan ya al-maulud, bukti kesyukuran kepada Allah dan juga sebagai untuk pembebas ya, penebus bayi yang lahir dari rahan yang marhunah di akikah seperti itu. Ini pertanyaan yang apa namanya itu tentang masalah kita tersebut. Mungkin yang lain itu. Ya. Ya, ini mungkin tiga pertanyaan terakhir. Kita akhiri dengan tiga pertanyaan terakhir ini. Assalamualaikum Ustaz, dalam Al-Quran ditanyakan barang dinyatakan barang siapa beramal dengan harapan balasan dunia maka ia tidak mendapatkan lagi bagian di akhirat. Lalu bagaimana menggabungkan hal ini dengan keinginan kita bersedekah agar mendapat rezeki lebih atau ingin sehat, keinginan yang cenderung bersifat dunia? Nah, tidak ada kontroversi dalam hal ini sebab kita semua beramal dengan dalil tadi. Rasulullah mengatakan, "Dau mardhatun bis shadaqah." Dan itu antara fakta mengamalkan agar semoga penyakit kita disembuhkan dengan cara sedekah, dengan sedekah. Sebab Rasulullah mengatakan kita, "Pada wahai ibnu Adam, berobatlah wahai anak cucu Adam." Sebab sudah itu pun penyakit disembuhkan dan mungkin turun sama-samanya ad-dawa seperti itu. Nah, ini kalau sudah Rasulullah SAW salah satu bentuk ya resepnya bahwa yang dijelaskan pada kita kalau disediakan untuk berobat untuk dengan cara sedekah. Maka dalam hal juga begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang berinfak maka Allah akan berikan rezeki kepadanya mengganti. Itu janji Allah. Jadi kita meminta janji Allah. Janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anfiq, unfiq alaihi. Kalau kita tidak berinfak, maka Allah tidak akan menginfakkan kepada kita. Berikan rezeki kepada kita. Jadi kita meminta janji Allah. Kita meminta Ar-Razzaq. Kan begitu kita beribadah. Juga dimudahkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyertai pun dari Allah saja. Jadi bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud dalam masalah ya, keinginan dalam beramal. Ya, dengan keinginan untuk memberikan dunia. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan adalah seorang dalam beramal hanya tiada lain hanya ingin mendapatkan dunia semata-mata. Ya. Tiada ingin akhirat. Tidak mengharapkan ridha Allah di dunia. Ya Allah akan berikan dunia baginya. Tapi tidak ada balasannya di akhirat. La khalaqa lahu fil akhirah. Allah berikan dengan sempurna sempurna dengan sempurna. Jadi kurang sedikit pun. Tapi balasannya apa? Sudah. Di akhirnya dia tidak mendapatkan bagian dari yang dilakukan sebab telah disempurnakan agama di dunia. Itu dimaksud oleh hadis atau tidak ada kontroversi dalam hadis atau ayat tersebut. Assalamualaikum, saya mau bertanya bagaimana dalil mengenai sholat tasbih dan jika ada bagaimana kaifiatnya, mohon penjelasan. Sholat tasbih itu para ulama juga berpendapat dalam mensahihkan dan menghasankan. Kalau para ulama lain itu banyak mengatakan itu sholat yang beda. Tapi para ulama yang lain juga seperti Syekh Al-Albani itu menghasankan hadisnya. Akan tapi kalau kita perhatikan dari kaifiat dan sifat sholatnya itu sangat aneh ya. Dari dibandingkan dengan cara yang sholat-sholat yang lain. Di oleh karena itu pendapat yang rajih menurut ana adalah sifat atau sholat tasbih adalah sholat yang menyisihi kaifiyah yang sholat-sholat yang lainnya, maka dalam hal tidak dianjurkan. Sebab juga para ulama tidak akan mensahkan hadis tadi. Dalam prakteknya, caranya itu sangat aneh, banyak begini. Berapa kali jeruk susu dibaca oleh tasbihnya begini. Nah, anda juga lupa dan tidak pernah melakukannya. Ya. Sebab banyak sekali tasbih-tasbihnya. Yang aneh lagi, ada orang zaman sekarang ini menjadikan sholat tasbih sebagai macam amalan rutinitas mereka. Nah, ini jadi kepada bid'ah, jelas terang-terang bid'ahnya. Yang sebenarnya amalan sunnah itu adalah pada hukum dasarnya, hukum asalnya adalah amalan yang dikerjakan dengan secara pribadi masing-masing, kecuali ada dalil yang menjelaskan ketentuan secara bagi masjid sholat tarawih. Adapun tasbih Rasulullah SAW itu hanya mencarikan, tapi beliau dalam hal lain tidak pernah melakukan sholat tasbih. Itu suatu sunnah qauliyah, sunnah qauliyah menceritakan, bukan sunnah fi'liyah. Itu pun dimaksudkan para ulama tentang hadisnya. Kalau tidak salah, anda membaca perkataan Syekh Ali Fauzan itu beliau membedakan sholat tasbih tersebut karena kerancuan atau keanehan dalam sifat sholat tersebut. Wallahu a'lam. Apa Ustaz saya mau bertanya, apakah malam Lailatul Qadar itu masih ada? Sedangkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam malam diturunkannya malaikat dan roh itu. Dan Al-Quran itu sendiri telah turun secara sempurna. Nah, ini harus diluruskan memahami. Jelas, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dari malam yang tepat. Kayaknya sudah apa ya? Kita cukupkan pesannya, karena tidak pantas lagi kita berbicara karena ya, apa namanya? Terlalu hirup pikuk kan? Tapi ya. Jadi ya, ini terakhir biar jangan jawab yang singkat. Lailatul Qadar masih ada. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita faltamisuha fi asyril awakhir atau fi awtariha, carilah pada malam-malam yang ganjil. Dan malam ini ada malam yang ganjil, maka berusahalah untuk mencarinya. Sekalipun banyak masyarakat yang berpersepsi bahwa Lailatul Qadar itu malam 27 saja, tidak benar seperti itu. Malam ganjil, kata Rasulullah SAW, malam-malam yang ganjil. Jadi masih ada, masih ada. Kemudian yang terakhir, saya mau bertanya, salah satu penerima sedekah zakat adalah fakir, dan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang terikat dirinya di jalan Allah, di jalan Allah, dan tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Orang-orang jahil menyangka mereka orang yang kaya karena melihara diri dari meminta-minta. Pertanyaan, apakah fakir hanya sebatas kurang harta, tidak dapat taat kepada Allah, berhak menerimanya? Apakah fakir hanya sebatas kurang harta, tidak dapat taat kepada Allah? Nah, kalau dalam masalah asmat sadaqah ini adalah fakir yang kurang harta. Jadi kalau kita bicara masalah fakir dari sisi yang lain, ya banyak fakir masalah akidah, fakir masalah keimanan, fakir masalah ketaatan. Tapi yang dimaksud masalah zakat adalah masalah harta yang tidak memenuhi, tidak memenuhi harta yang bisa mencukupi. Demikian, takutnya kalau terlampau panjang lagi ya akan menjadi rusak. Wallahu'alam, wassalallahu wassalam nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.